mimpi-mimpi indahmu akanlah menjadi nyata, jelas dipandang mata. Oh, hatiku, hatimu berdebar selalu. Oh, menanti malam itu, malam surga nan syahdu yang telah lama sekali kita nanti-nanti. Selalu menanti.